Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Fa ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada satupun yang meyakini dari kalangan hamba Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin atau muslimat, yang betul-betul berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman Salaful Ummah, melainkan selalu beriringan dengan ujian atau fitnah, bala, dengan tujuan untuk menguji tingkat kejujuran imannya, kejujuran manhajnya, dan kejujuran akan segala yang dia yakini, yang dia nyatakan di dalam menapak tilasi dan meniti jejak salafunus soleh. Yang seperti ini sudah merupakan garis yang Allah tetapkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna asyaddal bala al anbiya thumma as-salihun thumma al-amsal fal amsal yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi fa in kana fi dinihi salaba zida fil bala. Sesungguhnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, paling beratnya ujian yang Allah timpakan adalah kepada para nabi, kemudian orang-orang soleh, para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian di bawahnya dan di bawahnya. Seseorang itu diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kadar agamanya, kadar kekuatan ilmiahnya, kekuatan amaliyahnya, kekuatan manhajnya. Nah, semakin dia kokoh di atas sunnah, zida fil bala, semakin ditambah ujiannya. Artinya ujian yang selalu beriringan dengan seorang muslim atau mukmin yang terus berupaya di atas al-haq itu tidak dibiarkan begitu saja dalam syariat, tapi dibimbing jalan keluarnya, dibimbing cara mensikapinya. Nah, di sini yang banyak berjatuhan, salah di dalam mencari atau mengamalkan solusi ketika ujian atau fitnah melanda, ini yang akan membawa kehinaan dan kebinasaan seseorang. Oleh karena itu Allah sebutkan dengan jelas dan Rasul sebutkan dengan jelas solusi itu. Hanya saja yang masih tetap mengikuti syahwatnya, yang tetap masih mengikuti hawa nafsunya ketika dia di tengah-tengah fitnah, itu yang akan terjungkir, itu yang akan terjerembab, itu yang akan terpuruk dan akan terhina, terpelanting. Karena tidak ada satupun ayat atau hadis atau akwal para ulama ahlu sunnah ketika ada fitnah disuruh mengembalikan kepada hawa nafsu atau syahwat. Tidak ada. Apapun yang mereka katakan, apapun yang mereka ungkapkan dan yang mereka jelaskan, ketika tidak seiring dengan solusi yang Allah dan Rasul sampaikan, berikan dalam Al-Quran maupun Sunnah maupun akwal para a'immatus salaf, tetap mereka itu adalah sosok yang larut dalam fitnah. Nah, wa in qala ma qol, apapun ucapannya dia, apapun alasannya, apapun dalihnya, apapun pembelaannya, jika tidak mengikuti solusi yang Allah berikan dan Rasul berikan dalam hadis-hadis yang sahih dan bagaimana para a'immatus salaf menghadapinya, nah, maka mereka akan terperosok ke kubangan fitnah tadi. Dirasakan atau tidak dirasakan, mereka sudah masuk dalam kubangan fitnah tersebut. Oleh karena itu, kejujuran yang akan menilai, kejujuran yang akan menghukumi, apa yang sedang dia jalani itu. Mudahnya kalau kita mau melihat kondisi yang ada mereka yang terkena fitnah atau mereka larut dalam fitnah itu, barangkali dengan akal sehat dan fitrah itu sudah cukup untuk kita hukumi gitu. Apalagi hujjah Al-Quran, hadis, akwal para a'immatus salaf, bimbingan para ulama kibar, apalagi itu yang menjadi landasan. Nah, semakin nyata, semakin nampak dan semakin gamblang di depan mata kita gitu loh, bahwa betul-betul fulan alan itu sudah larut dalam fitnah, sudah termakan oleh fitnah, sudah meleset, menyimpang jauh dari jalan yang lurus, sudah betul-betul termakan oleh fitnah syubhat maupun syahwat. Nah, kejujuran sebenarnya yang menjadi timbangan atas apa yang menimpa kepada mereka. Nah, artinya ketika dia meyakini fulan alan tadi yang termakan oleh fitnah, yang larut dalam fitnah, yang terjerembab dalam kubangan fitnah itu, hari ini atau kemarin dia meyakini ini baik, dan kebaikan yang dia nilai itu betul-betul ilmiah, artinya dipertanggungjawabkan dunia akhiratnya. Nah, ketika terkena fitnah, hari ini juga dinyatakan yang baik tadi semua jadi jelek dan buruk. Semua menjadi jelek dan buruk dan dimusuhi. Nah, yang penilaian dia dan cara memusuhinya itu, klaim dia akan jeleknya tadi yang dinyatakan baik itu ilmiah, sementara ketika fitnah merasuk dalam kalbu dia, na'udzubillah min dalik, itu jadi buruk, jahat, jelek, dusta ini terus di blow up, di share, nah, dimusuhi, dicap hal-hal yang jahat, buruk dan yang lainnya dalam waktu sekejap. Nah, sebaliknya yang kemarin itu dia nyatakan jahat, jelek akhlaknya, buruk, ruwet, fitnah, preman dan yang lain. Ketika fitnah menimpa dia, ketika dia terfitnah dan dia masuk dalam kubangan fitnah, menjadi baik. Semua tadi itu menjadi baik, dirangkul. Nah, ini dahsyatnya fitnah dan kejamnya fitnah. Maka tidaklah ada bagi seseorang yang terkena fitnah atau terjerembab dalam kubangan fitnah kecuali yang di sekitarnya itu orang-orang jahat. Ima jahat manhajnya, ima jahat akhlaknya. Yang dulu dimusuhi, yang dulu ditahdir, yang dulu diperingatkan kepada umum, yang dulu betul-betul disikapi sikap yang tegas. Dirangkul semua, diambil semua, minta maaf, walhasil di semua diinikan untuk menyerang ahlus sunnah, untuk menyerang salafiyin yang kemarin diyakini baik, lurus manhajnya, lurus akidahnya, lurus akhlaknya baik, untuk menyerang itu. Mau bilang apa? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, kita mendapatkan faedah dari salah seorang syekh dari masyayikh fi hadzal 'ashr ahlus sunnah, Syekh Mustafa Mabrom hafizahullah, tatkala waktu itu Syekh Rabi hafizahullah di kediamannya di Mekah uzur, ada halangan untuk memberikan darisnya. Nah, beliau yang menggantikan dan duduk di kursi Syekh Rabi, Syekh Mustafa Mabrom hafizahullah. Dan beliau ini yang bicara di depan Syekh Ubaid di kala itu. Nah, biar antum tahu kisah yang nyata ini cukup sebagai bukti. Nah, akan ya terserah mau dihukumi linglung, lupa atau dusta, terserah. Yaitu Asgari. Ketika kita diundang oleh Syekh Ubaid di Sohro, di dekat yaitu kandang onta beliau waktu itu, kita duduk di depan Syekh Ubaid, di depan kita di sofa gitu. Di situ ada besannya dan ada menantunya Syekh Ubaid. Kemudian di sebelah ana duduk di depan Syekh Ubaid, di sebelah kirinya itu Syekh Mustafa Mabrom itu. Di sebelah kanan ana Askari. Sebelahnya lagi Syekh Muhammad Khalib. Nah, ada lagi anak tidak kenal namanya di sebelah kirinya Syekh Mustafa Mabrom waktu itu. Nah, kita majelis dan dapat faedah banyak di majelis itu. Di antaranya ketika membahas Adil Mansur yang mereka selalu mengundangnya ke Indonesia itu. Kata Syekh Mustafa Mabrom yang di sebelah kiri ana waktu itu duduk, kita dikasih susu oleh Syekh Ubaid. Susu onta itu langsung seger dari ontanya. Begitu. Kita pun juga minumnya, ya namanya langsung seger gitu, bagi kita belum terbiasa. Nah, kata Syekh Mustafa Mabrom hafizahullah ketika itu, bahwa aku diskusi dengan Adil Mansur terkait Yahya Hajuri. Kan Adil Mansur pernah membela Yahya Al-Hajuri. Naam, pernah membela. Nikostu khomsanukot, aku nikos diskusi dengan Adil Mansur, kata Syekh Mustafa hafizahullah, 5 poin. Lam yarud syai'an, tidak ada satu pun yang dibantah atau ditandingi hujahnya. Nah, kata Syekh Ubaid langsung, amma Adil Mansur fahuwa hajuri. Adil Mansur itu hajuri, kata Syekh Ubaid di kala itu. Naam. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah. Kemudian kita dapat nasihat tentang afdalul ummah setelah itu. Naam. Bahwa seutama-utama umat setelah Nabi dan Rasulnya adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, kata Syekh Ubaid, di sini ada khilaf mana yang lebih afdol antara Uthman dan Ali. Tapi Syekh tetap menguatkan akwal para a'immatus salaf yang menyatakan urutan tadi. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Sebagian menyatakan Ali dulu baru Uthman. Dan banyak faedah yang kita terima di kala itu, selesai kita pulang ke hotel. Naam. Nah, di kesempatan di majlisnya Syekh Robi tadi itu, barakallahu fikum, Syekh Mustafa menjelaskan satu hadis. Enggak lama, paling seperempat jam atau enggak sampai. Yaitu beliau menyatakan dan membawa hadis Nabi SAW dari sahabat Miqdad ibn al-Aswad, alladhi rawahu Abu Dawud, kata beliau, wa shahahahu Syekhun al-Mukbil. Hadis ini disahihkan oleh Syekh kami. Jadi Syekh Mustafa Mabrum ini itu muridnya Syekh Mukbil rahimahullah. Disahihkan oleh Syekh Mukbil, kata beliau, apa kata Rasulullah SAW, inna sa'id laman junibal fitan. Inna sa'id laman junibal fitan. Inna sa'id laman junibal fitan. Walaman ibtulia fasobaro fawaha. Diterangkan ringkas oleh beliau. Nah, sungguh kata Rasulullah SAW, orang yang bahagia dunia dan akhiratnya itu adalah yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Sungguh orang yang berbahagia itu adalah yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Sungguh orang yang bahagia itu, kata Rasulullah SAW, orang yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Walamani ptuliya fasobaro fawaha. Ketika dia hidup fitnah melanda, tatkala itu dia sabar, maka beruntunglah dia, bahagialah dia, selamatlah dia. Bukan malah mendekat dan masuk dalam kubangan fitnah. Yang kita saksikan kan seperti ini, beberapa ikhwah larut, ada fitnah malah dikejar, didatangi, dihampiri dan masuk ke dalamnya. Nah, sehingga dia tidak bahagia lagi. Sudah kalau sudah seperti itu, maka yang baik itu dihukumi mungkar, yang mungkar dihukumi baik. Nah, tapi makanya di hadits ini tadi solusinya itu apa? Sabar. Sabar. Sabar terus di atas taat kepada Allah dan Rasulnya dan di atas bimbingan salafunas soleh. Terus seperti itu. Jangan goyah-goncang dan panik, bingung. Atau malah mendekat kepada fitnah untuk melihat bagaimana ucapan-ucapan mereka yang terfitnah. Nah, mana ilmiahnya? Tidak ada. Adanya syatam wasab, caci maki, mencerca, itu adanya. Ucapan-ucapan yang kotor, keji, gulu, berlebih-lebihan. Jadi itu. Model-model zulakmal kayak gitu. Kata Syekh Abdul Bukhari, kalau ana ini punya kambing, tidak akan ana pelihara kepada grupnya zulakmal abadan. Kambing loh. Fama balun nas. Kif kalau manusia, kambing tidak akan ana pelihara ke mereka. Zulakmal dan yang bersamanya itu. Jangankan Syekh Abdullah Bukhari Askari aja mentahdir Zulakmal. Iya, ketika ada kasus waktu itu, nah, ada silang pendapat, khilaf, perseteruan dengan orang ikhwan-ikhwan perawang di Riau sana. Nah, sampai ke polisi, kata polisi waktu itu, sudahlah, damai secara keluargaan. Ya kurang lebih ini ya. Ini nanti kalau didengar, oh salah itu, dusta, enggak begitu ceritanya, anu-anu gitu nanti. Nah, ya kan ya, itu kurang lebih namanya kejadian. Nah, polisi bilang demikian, selesaikan keluargaan di antara kalian. Nah, itu laporannya ngotot, lah. Proses hukum anu. Kata ya Muhammad bin Hadi waktu itu, ya Muhammad bin Hadi bilang, idan syurtah afqah min dzil akmal. Jadi polisi lebih faqih daripada dzul akmal. Itu kata Askari, orang yang pendek itu dzul akmal itu. Ngomong gitu, ada rekamannya. Walhasil di tahzir dan tahu Askari betapa jelek dan buruk akhlak dan lisannya dzul akmal, tahu persis. Sekarang ya apa? Dan masih banyak yang lain. Dzul akmal datang ke Ustaz Luqman merengek-rengek, "Naam." Iya, supaya diredam ikhwan-ikhwan itu. Karena kalau sampai diurus kepolisian bisa penjara itu Dzul akmal. Tolong Luqman, tolong ikhwan-ikhwan diredam. Sampai seperti itu. Dan ada tulisannya, perjanjiannya gitu loh. Miskin. Itu kita lihat ucapannya. Mana yang ilmiah? Lihat di sekitarnya. Siapa orang-orang siap mereka ini? Nah, yang dulu dinyatakan baik, masya Allah dan sebagainya, dan dijadikan sebagai penasehat, sekarang sudah dimaki, dimusuhi. Waduh, sudah. Nah, yang dulu diusir, ditahdir, diusir, diambili semua untuk menyerang ahlus sunnah salafiyin, masakin mereka. Nah, ikhwati fiddin a'azzani wa'azakumullah. Oleh karena itu, tidak usah panik, sudah ada solusi yang jelas dari para ulama, dari masyayikh. Naam, terkait ketika fitnah melanda itu apa yang harus dilakukan? Yang paling pertama sabar tadi itu. Sabar, mau bilang apa sekarang? Hadisnya seperti itu. Naam. Dan juga Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun." Kami jadikan satu di antara yang lain, di antara kalian itu fitnah, atasbirun. Sabarkah kalian? Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap yang lainnya itu ujian. Ayah terhadap anaknya ujian. Anak terhadap ayahnya ujian. Suami terhadap istri itu ujian, istri terhadap ujian terus. Ahlul bid'ah kepada ahlus sunnah itu ujian. Ahlus sunnah terhadap ahlul bid'ah, ujian, fitnah. Atas birun, sabarlah kalian. Dengan tetap istiqomah dan tetap mengikuti Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabarkah kalian di atas itu? Makanya, ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, dibimbing gitu loh, sabar ini solusi terbaik di dalam menghadapi fitnah. Sabar terus di bawah naungan dan bimbingan Al-Quran wa sunnah di atas pemahaman salaful ummah. Naam. Dan sabar untuk dikembalikan pada ahlinya fitnah itu. Dikembalikan pada ahlinya. Siapa ahlinya? Ulama. Siapa di deretan para ulama itu? Ulama yang kibar. Yang mana Rasul menyatakan al-barokah ma'a akabirikum. Keberkahan itu ada pada ulama kibar di antara kalian. Di antara makna hadis itu adalah ulama kibar. Walaupun itu juga masuk kibarus sin. Orang yang tua usianya, kibarut tajrubah. Orang yang sudah banyak pengalaman, kibarul ilm. Orang yang ilmunya masya Allah, kibar. Bersama mereka keberkahan itu. Kalau ini dilanggar, kalau ini dicampakkan, ya sudah. Berarti tidak mau terbimbing dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Dan akwal para sahabat gak mau. Rasul yang menyatakan keberkahan itu pada ada kibar di antara kalian. Solusi ini yang mahal ya ikhwan. Solusi ini yang betul-betul butuh memerlukan hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ini berjatuhan dan bergelimpangan sebab ini diantaranya. Tidak sabar dan ini tidak mau mengikuti bimbingan para ulama kibar. Bahkan dari mereka bukan sekedar tidak mau mengikuti bimbingannya, sudah mulai mencela dan menyakiti para ulama. Sebagaimana di antara komplotan mereka itu ya, Abdurrahman Al-Misri itu kan begitu. Sudah mulai menuduh Syekh Rabi ada pemahaman khawarij. Siapa dia? Siapa dia kok lancang sekali? Gitu loh. Nah. Seperti itu kalau sudah terkena fitnah sudah ngawur, sudah panik, enggak terkontrol sudah. Nah. Dia lupa kalau dulunya itu dibimbing oleh Syekh Rabi, dinasihati, diarahkan. Dan yang lainnya lupa. Itu kalau sudah larut dalam fitnah. Nah, siapa yang tidak memuji dan mentazkiyah Syekh Rabi di kalangan ulama ahlus sunnah, baik yang meninggal maupun yang masih hidup? Tak ada. Bahkan yang membenci kitab beliau, kata para ulama, fi qulubihi marad. Dalam kulbunya ada marot, penyakit. Semua a'imma fi hadzal asr, masyayikh di zaman sekarang yang sudah meninggal, Syekh bin Baz, semua, Syekh Ahmad Najmi, Syekh Mubil, semua, Syekh Zaid Al-Madkhali pada memuji Syekh Rabi, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Imam Jarh wa Ta'dil fi hadzal asr. Termasuk kibar ulama, kibar bimakna sin usianya masya Allah sudah sepuh, kibar bimakna tajrubah pengalamannya luar biasa menghadapi tokoh-tokoh bid'ah dan berbagai macam bentuk model kalangan umat, mulai yang ruwet sampai tingkat paling ruwet. Kibarul ilm, ilmunya masya Allah. Antum melihat karya-karya beliau. Naam, luar biasa, luar biasa ilmiahnya. Naam, dan tidaklah ada dari kalangan ahlul bidah atau hizbi kecuali naam, semua terbantahkan oleh beliau, terpatahkan. Dan Syekh Rabi menjadi rujukan semua, hatta mereka hanya sekarang ini ya dibuat mainan oleh mereka. Ketika mereka masuk ke dalam fitnah, grup tadi itu, para komplotan tadi itu masuk fitnah, sudah mulai menampakkan aslinya, atau dia terkena fitnah akhirnya seperti itu. Dibuat taming dan dibuat mainan fatwa-fatwanya Syekh Rabi. Kayak nah, model Askari gitu, ketika ditanya, nah, saat anak kok rak, ini ada screenshotnya, ada chattingannya. Anak mau tanya kok ragu menghadiri daurahnya mereka waktu itu Adil Mansur sama Rusek atau sama Al-Muhim Adil Mansur ragu. Lo kenapa? Karena ada yang mengkritik, Ustaz. Kata penanya ini. Apa kata Askari? Loh, kalau Rasul dikritik ya apa? Bayangkan antum. Kalau Rasul dikritik ya apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullahaladzim. Jadi hancur, rendah. Hina kama hadza. Terus kata penanya, yang ana dengar yang mengkritik itu Adil Mansur adalah Syekh Ubaid. Anak gak tahu. Deh. Yang duduk di sebelah anak tadi itu. Anak gak tahu. Ajib. Nah, itu. Tersungkur, terpelanting, jatuh, hina, rendah gitu loh. Rendah. Kenapa? Karena fitnah didatangi, bukan dijauhi. Dimasuki fitnah itu. Miskin gitu loh, ajib gitu loh. Nah, ketika Syekh Rabi di depan waktu itu, di depan asatid yang lain dan termasuk ada Dzulqarnain bin Sanusi waktu itu di Makkah, di depan Syekh Rabi suluh dan yang lain, nasihat dan yang lainnya. Nah, Syekh bilang, Syekh Rabi, walladzina yahtarimuna aqidatahum wa manhajahum la yasma' hadhil idha'ah. Walladzina la yahtarimu manhajahum wa aqidatahum yasma', orang-orang yang menghormati akidah dan manhajnya tidak akan mendengar Radio Rojak, enggak akan mendengar, kata Syekh Rabi. Yang enggak menghormati akidah dan mandatnya akan mendengar. Utruku ya ikhwan asbabal khilaf. Ini kata Syekh Rabi. Utruku ya ikhwan asbabal khilaf. Tinggalkan sebab-sebab khilaf di antara kalian. Nah, selang berapa waktu ketika pulang ke Indonesia, tiba-tiba Askari telepon ke Ana. Telepon. Dia sedang di Dzulqarnain, lagi berziarah ke Dzulqarnain. Dan dia bilang, ngomong, Ahmad, ini ucapan Dzulqarnain makul juga, masuk akal juga. Yang mana? Syekh menyatakan kan, utruku asbabal khilaf, tinggalkan sebab-sebab khilaf. Jadi, kita jangan bahas tentang Radio Rojak. Kenapa? Karena itu menyebabkan khilaf. Loh, apa seperti itu? Iya, gini-gini. Ajib, kita bantah, diskusi sampai hampir satu jam. Di telepon itu. Ajib gitu. Askari. Seperti ini pemikirannya. Di mana Syekh Rabi sudah melandasi tadi, walladzina yahtarimun aqidata wa manhajum la isma hadil idza'ah. Itulah. Aneh sudah mulai nampak keanehan-keanehan gitu loh. Gharib, sesuatu yang enggak makul gitu. Nah. Kan ya. Coba antum lihat. Kasus yang kedua, kejadian yang kedua ketika kita umroh waktu itu bersama beberapa jamaah, 20 berapa gitu, sama askari, kita datang ke Syekh Rabi. Datang ke Syekh Rabi, ya. Taklimnya beliau, dars beliau. Setelah selesai taklim apa, kita menghadap Syekh Rabi. Waktu itu banyak ikhwah di situ, tapi yang menghadap anak berdua sama askari. Syekh Rabi tanya, antum Indonesia, kalian dari Indonesia? Naam Syekh. Langsung Syekh bilang, antum ma'a Luqman wala ma'a Abil Mundir. Langsung. Antum ini di Indonesia dakwahnya sejalan dengan Luqman bin Abdu atau Abul Mundir bin Luqman. Askari duduk di sebelah kiri ana. Jawab. Kata askari, ma'a Luqman Syekh. Kita bersama Luqman bin Abdu. Naam. Ja'ani qoblal ayyam, kata Syekh Rabi, Abul Mundir, wa syaddatuhu anil hajuri. Beberapa hari yang lalu Abul Mundir datang ke sini Tulakmal, dan anak terangkan, anak bantah dengan keras tentang hajuri. Tulakmal kan terpengaruh hajuri waktu itu. Ini sejarah, ini kisah. Apanya mau dibantah? Atur. Jujurlah. Jujur, makanya kata Allah, wa kunu ma'as-shodiqin. Hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Jujur dalam berucap, jujur dalam berbuat, jujur fi kulli ahwalihim. Jujur dalam segala keadaan dia, jujur. Sekarang diapakan? Ustaz Luqman, waduh, na'udzubillah min dzalik. Kejam, keji. Nah, ikhwati fiddin, a'azan wa zakumullah. Kalau mau batas, bantah. Ilmiah, fatul. Terbuka. Terbuka, ilmiah. Nah, makanya penting kembali kepada ulama kibar dalam menghadapi fitnah, agar terbimbing. Kita semua dulu seperti itu, ketika ada masalah Syekh Rabi, ada masalah Syekh Rabi, terus seperti itu. Nah, kan iya. Nah, kasus yang berikutnya ini Ustaz Luqman yang ngabarkan ke anak, kurang lebih. Nah, bil makna ketika di depan Syekh Rabi, mereka ini askari CS ini, khotib dan yang lainnya, ada Syekh Ahmad bin Hadi di situ. Ustaz Luqman tanya ke Syekh Ahmad bin Hadi, Syekh, ma'had mana yang anak ambil? Fadl, sebutkan. Kan Ahmad bin Hadi enggak ngomong. Ma'had yang diambil Luqman bin Abdu kembalikan, kan gitu. Loh. Kata Ustaz Luqman di depan Syekh Rabi loh ini. Ma'had mana Syekh? Sebutkan. Sebutkan min fadlik. Sebutkan ahad mana yang anak ambil. Apa jawabannya? Seorang Muhammad bin Hadi, apa jawabannya? Ana la adri, haula yakulun. Astagfirullah. Ana enggak tahu, mereka yang bilang ke ana seperti itu. Ajib. Kama hadza. Loh, fadl sebutkan. Ini khatib, kata Sulaiman. Khatib ini. Nah, salah satu pengajar di ma'adnya khatib ini, istrinya mengaku malaikat. Kata Syekh, Allah, astagfirullah. Kufur, kata Syekh Rabi. Yang diundangnya salah satu pengajar di khotib ini adalah istrinya mengaku malaikat. Lah, topa. Gak tanggung-tanggung, bukan aku Rasul lagi sudah. Ya, bantu. Mau bilang apa? Hah? Ilmiah, jujur ya, ikhwan, jujur. sidq. Kenapa? Karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Masya Allah. Kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Kebaikan akan membawa kepada jannah. Nah. Iyakum wal kathib, fa innal kathib yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilal nar wal iyadu billah. Hati-hati kalian dari kedustaan. Hati-hati. Karena kedustaan itu akan menyeret kepada dosa. Dan dosa itu akan menyeret kepada nar. Wa kunu ma'as-shodiqin. Ini penting. Wa kunu ma'as-shodiqin. Hendaklah kalian bersama orang-orang jujur. Yang kalian jadikan teman curhat, musyawarah, sahabat dekat, itu orang-orang yang jujur. Jangan dipilih mereka orang-orang yang kamar, yang akhlaknya rusak, yang mengerikan, ucapannya kotor, keji, ucapan-ucapan preman, yang gak ilmiah. Itu ma'ruf, ma'ruf. Jangan seperti itu yang kamu jadikan teman. Ya kalau itu yang jadikan kamu teman, ya rusak kamu. Hancur. Makanya kata Fudhal bin Iyad rahimahullah, wa idza khalatta fa khalid husnal adab fa innahu la yad'u illa ilal khair. Kalau kamu mau bergaul, bersahabat, bersahabatlah dengan orang-orang yang adabnya baik, akhlaknya baik. Akhlaknya kepada Allah baik, akhlaknya kepada Rasul baik, akhlaknya kepada para ulama baik, akhlaknya kepada salafiyin baik, kaum muslimin baik. Kamu bergaul dengan mereka. Kenapa? Karena dia tidak akan mengajak kamu kecuali kepada kebaikan. Wa idza khalata fa khalid husnal adab fa innahu la yad'u illa ilal khair. Penting ya ikhwan. Muhim ini menjadikan nuktah muhimmah. Lihat aja sekitarnya siapa mereka. Orang-orang yang bermasalah, orang berpenyakit. Dikumpulkan jadi satu. Nah, pada hakikatnya mereka centang perenang berpecah belah dulunya berpecah belah. Untuk kepentingan menyerang salafin ahlu sunnah bersatu. Tega mereka. Baiklah. Khatib itu sudah siap-siap pindah sak keluarga ke Jember. Sudah mempersiapkan untuk berangkat. Naam. Untuk menjadi lebih baik. Karena dia memang manhajnya dhaif. Kena fitnah ini berbalik. Udah persiapan. Miskin. Miskin. Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua terus terbimbing oleh bimbingan para ulama. Kibar. Tidak akan goyah. Karena ini pengembalian yang syar'i. Cara yang syar'i. Cara yang terbimbing dengan bimbingan Al-Quran wa Sunnah adalah ketika ada masalah, itu kembali kepada ulama. Apalagi ulama kibar. Nah, ikhwati fiddi a'azani wa jazakumullah, disebutkan dalam surat An-Nisa yang ma'ruf antum ketahui bersama, idza jaa amru minal amri awil khofi adza'u bih walau ruddu ila rasuli wa ila ulil amri wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahum minhum alladhina yastambitunahum minhum. Naam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ini ta'dib min Allah. Ta'dib, pelajaran, pendidikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran yang mulia terhadap hambanya. Naam. Pendidikan apa? Pendidikan terhadap hamba-hamba Allah atas perbuatan mereka yang tidak pantas. Tidak pantas. Apa itu? Yaitu ketika ada khobar nyampe kepada mereka. Apa khobar itu? Khobar yaitu keamanan. perkara-perkara penting yang mengandung maslahat umum, yang menyangkut tentang kebahagiaan kaum mukminin, atau perkara-perkara yang datang kepada mereka khabar rasa takut, musibah yang menimpa kepada mereka, langsung disebarkan, langsung di-share. Nah, ini tidak benar. Makanya Allah tegur. Nah, jangan gitu, jangan langsung disebarkan, sebarluaskan, jangan. Harus tasabut dulu. Hati-hati, ta'ani, tasabut. Hati-hati, cross-check dulu. Makanya kata Allah, lauruddu ilal rasuli wa ila ulil amri minhum. Kalau seandainya masalah yang dia dengar itu tentang keamanan tadi dan tentang rasa takut yang mencekam itu, fitnah dan yang semisalnya, dikembalikan kepada Rasul atau ulil amri, ulama, niscaya mereka akan tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, istimbat dari kejadian tersebut. Dibimbing gitu loh. Dibimbing oleh para ulama. Naam. Mereka ahlul ulil amri itu ahlul ra'i wal ilm wal nusuh wal akal wal rozana. Orang yang berilmu, yang akalnya masya Allah tajam, yang ilmunya dalam, dan rozana, cerdas, sekaligus memang orang-orang yang ahlul nusuh, yang memang seorang alim yang suka menasehati. Nah, yang betul-betul tahu, faham mereka ini tentang apa, perkara-perkara, dan ngerti tentang masalah dan mafsadah. Demikian seharusnya dikembalikan kepada siapa? Kepada Rasul dan ulil amri, kepada ulama. Nah, ikhwati fiddin, a'azzani wa jazakumullah, sudah dapat berapa kita sekarang ini solusi terbaik di dalam menghadapi fitnah? Sabar. Di atas Al-Quran wa Sunnah dan pemahaman salaful ummah, sabar terus taat kepada Rasul. Yang kedua, yaitu, naam, dikembalikan kepada seorang alim atau ulama ahlus sunnah. Ketika ada masalah, jangan gegabah. Jangan masing-masing bicara. Carut marut. Kalau masing-masing berbicara, carut marut. Bukan ahlinya. Jadi semakin runyam kondisi gitu. Biarkan para ulama yang berbicara. Biarkan para ulama yang berbicara. Nah, kita ngikuti arahan mereka. Enak. Secara syar'i demikian keadaannya. Yang ketiga, tathabut. Ini dulu. Solusinya apa? Ketika ada fitnah, tathabut. Cross check. Jangan sampai langsung di-share atau langsung disebarkan. Nah, itu dulu. Ta'ani. Hati-hati. Jangan ikut bicara, ikut menghukumi. Nah. Dan yang berikutnya, solusi yang Rasul ajarkan ketika ada fitnah atau ketika menghadapi fitnah, nah, atau sebelum fitnah terjadi, itu beramal soleh. Talak bin Habib rahimahullah menyatakan, atfi'u al-fitnatah bitakwa. Padamkan api fitnah itu dengan takwa kepada Allah. Tolak, idfa'u dalam riwayat lain, idfa'u, dafa', tolak api fitnah itu dengan apa? Dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Talak ibn Habib rahimahullah. Nolaknya, madamkannya bukan dengan gusar, panik, share, sana, share sini, itu dan sebagainya, bukan dengan itu, tapi dengan takwa kepada Allah. Takwa itu didefinisikan oleh Talak bin Habib dan Ibnu Qayyim dan yang lainnya menyatakan bahwa definisi yang diberikan oleh Talak bin Habib rahimahullah tentang takwa ini definisi yang paling mencakup, luas, yaitu an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawabah wa an tada'a ma'siyatallah ala nurin minallah taksha iqabah. Ini definisi takwa. Engkau beramal taat kepada Allah ala nurin minallah, di atas ilmu, di atas cahaya dari Allah. Engkau mengharap balasan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan engkau tinggalkan maksiat kepada Allah juga di atas ilmu. Engkau takut akan hukuman Allah, ancaman Allah, siksaan Allah. Itu takwa. Lah, untuk menolak fitnah dan memadamkan api fitnah ini dengan takwa kepada Allah. Makanya kata Rasulullah SAW, badiru bil a'mal fitanan. Kalian segera beramal soleh sebelum kalian terlibas, tergilas oleh fitnah. Amal soleh. Amal soleh itu amalan yang mengandung ikhlas kepada Allah di dalamnya dan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itu amalan soleh. Segera kata Rasul, badiru, bersegera kalian untuk beramal soleh fitanan sebelum kalian tergilas oleh fitnah. Karena fitnah itu kaqitu illail muzlim. Fitnah itu bagaikan potongan malam gelap gulita, samar, tersembunyi, terselubung. Ini fitnah. Di mana seorang paginya itu mukmin, sorenya sudah kafir. Sorenya mukmin, paginya sudah kafir. Dengan sebab apa? Yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Dia jual agamanya demi untuk meraih bagian dari dunia. Arad. Arad itu tidak harus harta, benda, uang, tidak harus itu. Kedudukan juga bagian arad. Dan segala yang mengandung unsur duniawi itu arad. Dia jual agamanya untuk mendapatkan ini. Arad dari dunia ini. Berapa banyak orang yang awalnya istiqomah dengan sebab dia kedudukannya di masyarakat tinggi terfitnah, larut dalam fitnah. Berapa banyak orang yang dunia istiqomah, kemudian dikasih uang terus, uang, jadi fitnah, masuk ke dalam fitnah. Kalau bahasa yang mereka lakukan sih, karena ma'isyah. Menjual agamanya, manhajnya demi ma'isyah, demi uang, demi dunia. Na'udzubillah min dzalik. Tapi hati-hati di sini. Hanya amalan soleh inilah yang bisa mengkanter fitnah itu. Karena amalan soleh itu amalan yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Oleh karena itu maka kesimpulan dari apa yang ana sampaikan pagi ini secara ringkas tentunya, yang paling pertama kita berdoa kepada Allah. Antum tahu ketika Allah menyatakan dalam Al-Quran tentang ciri dan sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Allah pilih dari kalangan orang-orang mukmin, apa kata Allah di surat Al-Furqan? Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Luar biasa. Ketentraman, kebahagiaan itu akan didapat oleh siapa? Oleh sosok muslim mukmin mukminah muslimah yang ketika doa tadi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Naam. Suf. Mohon kepada Allah, ya Allah berikan kami, ya Rabb, berikan kami apa? Min azwajina wa dzurriyyatina, dari azwat kami dan dzurriyah kami, qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk mata kalbu kami, ya Allah. Minta apa kepada Allah? minta azwaj yang menjadi penyejuk mata kolbu. Apa itu azwaj? Azwaj itu bukan hanya istri. Naam, istri termasuk dalam ayat ini. Ya Allah, berilah kami istri-istri yang menjadi penyejuk mata kami. Istri yang bagaimana yang menjadi penyejuk mata kolbu kami? Istri yang solihah. Kita mohon kepada Allah untuk diberi istri yang solihah. Istri yang solihah itu yang bagaimana? Yang taat kepada Allah, tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dan taat pada suaminya dalam perkara yang baik, yang dipandang menyejukkan. Menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan suaminya. Mendidik anak-anaknya. Berkhidmat kepada suaminya. Ini istri yang solihah. Siapapun yang mendapat istri yang seperti ini, pasti bahagia. Sejuk kalbunya dia. Dan dia seorang istri yang solihah tadi tersebut, itu perhiasan terbaik di dunia ini. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'i al-mar'atu shaliha. Dunia ini mata, perhiasan, dan perhiasan terbaik istri yang soliha. Kita minta kepada Allah ini yang pertama. Yang kedua, makna daripada azwaj adalah qurana min ashabin. Suf. Kita mohon kepada Allah agar supaya kita ini diberi sahabat karib, sahabat dekat, sahabat sejawat, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Gitu loh. Lah kalau sudah memiliki sahabat yang buruk, na'udzubillah min dzalik. Orang-orang kama hadza, na'am, lisannya kama hadza. Kotor, wasakh. Ya sudah. Jangan merasa aman dari fitnahnya kekotoran kewasakhan itu. Nah, mohon kepada Allah dan tidak ada yang bisa menyejukkan mata kolbu sahabat kita terdekat kecuali sahabat yang soleh dan baik akhlaknya, yang selalu memberikan faedah ilmiah, nasihat, musyawarah, arahan, bimbingan. Itu yang kita harapkan. Dan seperti inilah yang ditempuh oleh ulama salaf untuk menasihati anak-anaknya untuk betul-betul bersahabat, bermuamalah dengan muamalah yang baik. Dan berakhlak mulia. Bermanhaj sahih. Bukan karena dunianya. Kalau karena dunianya, ya sejauh itu dia akan menyesal. Akhirnya kan buta. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dakhalan nasun nar min thalathati abwabin. Seorang itu masuk ke neraka lewat tiga pintu. Satu pintu syubhat, babu syubhat. Itu yang akan melahirkan syakkan fid din, keraguan-keraguan dalam agama ini. Kalau sudah hawa nafsunya yang jadi tolak ukur, na'am, terfitnah dengan syubhat, kerancuan-kerancuan dari paham dan aliran dan sosok tokoh yang ditokohkan yang menyimpang dari jalan yang lurus, sudah bimbang, bingung, ruwet dalam menjalani agama dia. Akan ragu, dia akan bingung. Kenapa? Karena tidak punya pegangan yang kokoh. Luntang-lantung, gak jelas. Yang kedua, yaitu bab syahwat. Bab syahwat. Nah, memperturutkan, memilih syahwatnya. Nah, dibanding keriduan dan kecintaan Allah. Nah, ya itu sudah enggak bisa berkutik. Kalau sudah kena syahwat, sudah enggak bisa berkutik, sudah enggak jujur lagi, sudah enggak ilmiah lagi, sudah. Karena itu melahirkan apa? Melahirkan, mendahulukan turifu akan membuahkan, yaitu mendahulukan syahwatnya ketimbang mardhatillah wa mahabbati, keriduan Allah, kecintaan Allah SWT. Yaitu akibat apa? Akibat fitnah syahwat. Apakah itu dunia, harta, atau wanita, dan yang semisalnya. Syahwat. sudah enggak jujur lagi, sudah repot sudah. Nah, ini fitnah. Fitnah. Yang ketiga babul ghadab, emosi yang tidak terkendali. Itu akan melahirkan apa? Akan melahirkan permusuhan sama makhluknya. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah. Oleh karena itu maka barakallahu fikum. Naam. Kita berupaya maksimal mohon kepada Allah tadi, sabat ya muqallibal qulub, sabbit quluban ala dinik, ala ta'atik, terus mohon kepada Allah al-istiqamah. Kemudian apa? Azwaj tadi, yaitu minta kepada Allah agar diberi istri. Istri itu pengaruhnya penting, ikhwan. Naam, berapa banyak orang yang menyimpang ruwet gara-gara naam, gara-gara wanita, gara-gara istri yang tidak baik. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Nah, makanya kata Rasul di antara empat yang menjadi penyebab bahagianya seorang itu ketika mendapat istri yang solihah. Naam. Wanita ini jahat ketika dia tidak solihah. Apalagi menyimpang. Dan sekarang ini kan mulai marak. Ustaz, boleh gak anak nikahi fulana itu? Loh, siapa itu? Hizbi, tapi dia mau tobat, Ustaz. Hati-hati. Hati-hati, jangan bermain api. Anak mau tanya sama antum yang hadir ini. Siapa? Nah, yang membunuh Ali bin Abi Thalib, Fadl. Fadl. Hah? Siapa tadi? Fadl. Abdurrahman bin Muljam. Ya. Betul. Ya? Nah, betul. Siapa dia, Fadl? Sebelumnya. Hah? Apa-apa? Yang keras? Apa-apa katanya? Coba sambung. Nah, kalau yang ini yang gak jadi dengar, apalagi Ana? Loh, bukan, sebelumnya. Hah? Oh iya, yang di Tazkiyah Umar. Apa tadi? Suara apa? Qori. Masya Allah, orang yang baik. Kepercayaannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diutus sebagai qori. Masya Allah. Jangan bicara tentang kita. Gak ada apa-apanya kita. Jangan, jangan dibandingkan. Tawadhu'nya, ilmunya, solehnya, Masya Allah alaih. Sampai membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bayangkan antum. Nah, gara-gara apa? Perempuan. Senang pada perempuan, khawarij. Wanita ini khawarij. Kata perempuan ini, kalau bahasa kita, silakan kamu nikahi ana, ana minta maharnya satu, bunuh Ali. Bayangkan antum. Nah, diterima. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillahi min dzalik. Diterima. Permintaan wanita khawarij ini diterima. Maharnya membunuh Ali bin Abi Thalib. Dibunuh. Na'udzubillah. Lah, kalau membunuh seorang mukmin saja sudah dosa besar. Kiev ini seorang khulafaur rasyidin. Sosok Ali bin Abi Thalib itu yang pasti dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Pasti. Dan dia pasti cinta kepada Allah dan Rasulnya secara pasti. Hukumnya pasti sudah. Wong ini hadis Nabi. Ghadan kata Rasulullah, la'utiyanna ar-raya rajulan yuhibbuhullahu wa rasuluh wa yuhibbullahu wa rasulah. Besok bendera perang aku akan berikan kepada seseorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Dan termasuk Khulafaur Rasyidin dan salah satu dari sahabat yang sudah dikabari kabar gembira masuk jannah. Dibunuh gara-gara maharnya tadi khawarij tadi. Na'udzubillah. Nah, makanya jangan bermain api antum. Enggak usah, dia masya Allah katanya anak ikut nanti aku jadi salafi anu. Nah, dipeting nanti antum sama dia. Si Aisyah bergerak antum. Mana salafinya? Seorang yang kokoh, laki-laki kokoh, kekar, gagah, kuat, delosor di depannya perempuan. Ih, delosor, nah. Delosor. Jangan, makanya kata Rasulullah SAW, fitnah yang paling besar menimpa Bani Israel kan wanita. Dan fitnah juga yang menimpa ini, kata Rasulullah, di samping wanita adalah mal. Hadid. Innal likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Masing-masing umat ada fitnah, fitnah yang menimpa umatku harta. Ya wanita juga di dalam riwayat lain. Ngeri. Makanya, nih, tadi doa kepada Allah ya, thabat wal istiqamah. Alam manhajis salafis shalih sampai mati urusannya. Taruhannya sesat dan hidayah soalnya gitu. Pertahankan, perjuangkan. Yang kedua, cari sahabat yang baik. Kalau istri-istri yang solihah, naam, begitu, sahabat-sahabat yang baik, manhajnya, akhlaknya, gitu, terus naam. Kemudian sabar, sabar, terus istiqomah, sabar di atas al-haq, terus kembali kepada ulama ahlus sunnah. Di zaman sekarang ya ulama kibar yang ada, Syekh Rabi, Syekh Ubaid, di antaranya itu, naam, hafizahumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan terus istiqamah dan thabat alal haq, ala manhaji salafis saleh, manhaj yang mulia, dakwah yang mulia, dakwahus salaf. Naam, itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.